Kuwi wis salah tompo rasa sing mok kira tresno aku sing mok sayang mong nganggep kowe kanca opo aku salah menolak isi hatimu senatian aku ra bisa nyanding marang sliramu separuh atimu kepati kanggo atiku mengharapkan kau bisa menerima cintamu nganti nafasmu terhenti tresno ku ra bakal mati kowe ngarep atiku. Rasa yang kau kira cinta untuk dirimu, tapi semuanya ternyata semu. Ku hanya menganggap kau temanku. Maafkan aku, kau jadi malu pada diriku. Namun cinta ini bukan untukmu, dan kau berharap ku menerima cintamu. Kesel marah sliramu, anugerah hatiku, kangen sayang. Anggap aku koncomu, esam kemuyumu, lulung lantake hatiku, garo sotres no, neng jero hatiku. Maafkan aku, telah mengharap cintamu. Kuwi wis salah tompo, rasa sing mok kira tresno, aku sing mok semoga.